تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, hadatsana Yazid bin Khalid bin Mauhib Ar-Ramli qala hadatsana Yahya bin Zakaria ibnu Abi Zaid qala hadatsana Daud ibnu Abi Hind qala hadatsani Al-Walid bin Abdurrahman Al-Jurashi an Jubair bin Nufair Al-Hadrami an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ini semua sanad sudah berlalu ya. Qala sunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadan falam yakum bina hatta biqiya sab'un min asy-syahr. Jadi kami puasa Ramadan bersama Rasulullah, beliau tidak pernah sholat malam bersama kami, mengimami kami, hingga bulan itu sisa 7 malam. Sisa 7 malam. Faqama bina nahwan min thuluthil lail. Maka Nabi mengimami kami sekitar 1/3 malam. Thumma kanatil lailatus sadisa lam yakun bina. Begitu malam sisa 6 hari, tidak berdiri lagi, Nabi tidak keluar. Thumma qama bina lailata 25. Kemudian pada malam 25 Nabi berdiri mengimami kami. Jadi hitungannya itu jelas ya dari riwayat-riwayat. Ya begini cara hitungnya. Sisa 7 malam. Ya, berarti bulan waktu itu 30 hari, 30 malam. Karena Abu Dzar menyebut malam yang ke-25 pada kali yang kedua Nabi berdiri itu disebut oleh Abu Dzar malam yang ke-25. Berarti kali yang pertama itu malam yang keberapa? 23. Karena setelah malam 23 yang pertama ini, setelahnya Nabi itu tidak melakukan sholat malam bersama para sahabat. Jadi 23, 25. Nanti setelah itu malam 27 akan datang ya. Jadi beliau hanya mengimami para sahabat 3 malam. Malam 23, malam 25 dan malam berapa? 27. Nah, ini di riwayatnya Abu Dzar. Di malam 25 itu Nabi mengimami kami kata Abu Dzar hatta dhahaba nahwun min syatril lail. Sampai berlalu 1/2 malam. Iya. Kalau sekarang ini imamnya baca sampai 1/2 malam, Masya Allah ya. Ya, sudah ribut jamaahnya. Baik. Kecuali kalau misalnya di tempat-tempat di masjid yang memang dikhususkan, orang terbiasa, itu enggak ada masalah ya. Tapi kalau subhanallah di masjid umum dihadiri banyak orang, itu biasanya imam itu melihat juga kebanyakan orang itu gimana. Iya. Baik. Dan itu akan kita terangkan nanti ya, bagaimana dari para salaf di dalam melakukan sholat malam itu. Kita akan lebih rinci nanti. Begitu selesai malam yang ke-25, fakultu, kata Abu Dzar, saya berkata, ya Rasulullah, lau naffaltana qiyama baqiyati lailatina hadihi. Wahai Rasulullah, andai kata engkau jadikan sholat sunnah, sholat malam kami pada malam ini. Maksudnya sholat 1 malam penuh begitu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man sallama al-imam hatta yansarif husibat lahu baqiyatu qiyami lailatihi. Sungguhnya barang siapa yang sholat bersama imamnya, sungguhnya siapa saja yang sholat bersama imamnya sampai imam selesai, maka akan dihitung untuknya sisa malamnya. Jadi dia sholat bersamanya awal malam, sisanya dihitung juga bersamanya. Itu sama saja dengan bahasa yang pertama ya. Dihitung sholat 1 malam penuh. Iya. Qala falamma baqiya arba'un lam yakun bina. Begitu Ramadan sisa 4 malam, Nabi tidak keluar lagi sholat. Tidak keluar sholat. Berarti itu apa itu? Sisa 4 malam. Malam keberapa? Malam ke-26. Nabi tidak keluar. Falamma baqiya 3 min asy-syahr arsala ila nisa'ihi wa ahlihi. Ya, begitu sisa 3 malam, yaitu malam ke-27 dari bulan, Nabi mengirim kepada istri-istrinya dan keluarganya supaya semuanya datang salat. Faqama bina hatta khashina ayyafutana al-falah. Maka beliau mengimami kami sampai kami khawatir ketinggalan makan sahur. Qultu wa mal falah? Qala al falahus sahur. Iya. Qala thumma lam yakun bina baqiyat asyhar. Setelah itu sisa bulannya Nabi tidak melakukan sholat lagi bersama para sahabat. Di riwayat ini zahirnya cuma 3 malam ya. Ini dari penuturan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Baik.